Ayo sayang, yuk berdayung cinta, yuk bilang gitu. Ada Sodik Munata dan Rere Amora Munata. Agar hati si Riri Amora. Ya, makin lama makin romantis banget ini. Pasangan yang gak ideal belas.